Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wadahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum, pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita insyaallah dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab ta'zim hurumatil muslimin. Masih membahas pada bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi, mengagungkan, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Pada malam ini kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 238 dalam kitab kami. 238. Wa an Abi Hurairata, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim ada lima. Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima. Raddus salam. Raddus salam, menjawab salam. Ya. Raddus salam, menjawab salam. Wa'iyadatul marid, menjenguk. Menjenguk marid, orang yang sakit. Seorang muslim yang sakit. Wa ittiba'ul janaiz. Wa ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah ke kubur. Ittiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah seorang muslim ke kubur. Naam. Mengantarkan jenazah, naam, ke kubur, ya. Kemudian berikutnya, wa ijabati da'wah, ijabatu da'wati, menyambut undangan, memenuhi undangan, menyambut undangan. Ketika mengundang, disambut, didatangi. Wa tashmitul atis, tashmitul atis, menjawab, menjawab, bersin orang muslim yang berdoa ketika dia bersin. Tashmit, menjawab doa, ya, seorang muslim ketika bersin. Ketika seorang muslim bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita orang muslim yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Tashmit al-atis. Muttafaqun alaihi hadis, disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan yang kelima menjawab, mendoakan orang yang berdoa saat bersin. Kalau dia membaca alhamdulillah, dia berdoa, kita pun menjawab mendoakannya yarhamukallah. Taib. Wa fi riwayati li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, dalam jalur riwayat Imam Muslim, hakul muslim sittun. Dalam riwayat Imam Muslim, hak muslim itu ada enam. Kalau tadi lima. Dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ada enam. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila engkau bertemu dengannya, fasallim, ucapkan salam kepadanya. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu berjumpa dengannya, fasallim, ucapkan salam atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila mengundang, apabila dia mengundang kamu, ya, fa'ajibhu, sambut undangannya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundang kamu, maka penuhi undangannya. Wa idza istansahaka fansahu, yang ketiga, apabila istansahaka meminta nasihat kepadamu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansahu, fansahlahu, berikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fashamithu, apabila bersin, wa idza atasa, apabila dia bersin, fahamidallah, dia memuji Allah, alhamdulillah. Fashamithu, doakan dia. Shamithu, doakanlah dia. Yarhamukallah. Itu hak muslim sesama muslim. Wa idza maridha fa'udhu, yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, wa idza mata fatba'hu, kalau mati, antarkan dia ke kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalam lafaz Imam Muslim. Barakallahu fikum, nomor 2162 dalam Sahih Muslim. Ikhwati fillah, hadirin barakallahu fikum, dzakara al-muallif, di sini muallif menyebutkan mana qalahu an Abi Hurairata, riwayat yang dinukil, diambil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, fi bayani huquqil muslim ala akhihi, menjelaskan hak-hak muslim atas saudaranya muslim. Nah, wa huququl muslim ala akhihi katsiratun. Hak muslim terhadap saudaranya banyak. Lakin an-nabi alaihi salatu wasalam ahyanan yadhkuru asya'a muayyanah min asya'in katsirah. Namun beliau nabi, seorang pendidik, seorang muallim, kadang menyebutkan sesuatu yang banyak, ya. Dan beliau sebutkan perkara-perkara yang tertentu saja dari perkara yang banyak. Nah, kenapa beliau menyebutkan yang banyak? Hanya beberapa perkara saja, asya' muayyanah. Ini yang pertama, inayatan biha. Ya. Inayatan biha wa ihtifaan biha. Ini dalam rangka inayah, memberikan bantuan kepada kita. Beliau membantu kepada kita. Dari yang banyak itu ada 5. Dari yang banyak itu ada 6. Agar kita termudahkan melaksanakan hak-hak kita sebagai muslim atas saudaranya. Contohnya apa? Hadis ini. Faminta alikmata karahu Abu Hurairah. Contohnya hadis ini, hadis Abu Hurairah. Beliau menyebutkan dalam lafad Abu Hurairah 5 atau 6. Padahal sebenarnya banyak. Baik. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis muttafaq alaih, haqqul muslim ala muslim khomsun, ada 5. Yang pertama, raddus salam. Raddu as-salam. Apa maksudnya raddus salam? Ya'ni idza sallama alaika alaika faradda alaih. Ya'ni kalau seorang muslim, ya, sallama alaika, mengucapkan salam kepada anda, faradda alaih, maka menjawab atas ucapan salamnya. Ya. Kalau hadis muslim, idza lakitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengannya, ucapkan salam. Dari hadis ini, fahadhani amran. Dari hadis ini ada 2 perkara. Yang pertama, ibtida assalam, memulai mengucapkan salam. Karena Nabi mengatakan, idza lakitahu fasalim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan seorang muslim, ucapkan salam. Ini ibtidaan, memulai mengucapkan salam. Yang kedua, raddus salam, menjawab salam. Hadza ma'khud, terambil dari sabda beliau, raddus salam, menjawab salam. Ada 2 perkara, memulai mengucapkan salam, yang kedua hanya menjawab salam. Bagaimana hukum keduanya? Apa hukum keduanya? Fa ibtida'u salam sunnatun muakkadatun. Memulai mengucapkan salam sunnah muakkadah. Perkara yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini perkara yang muakkadah, sangat ditekankan. Ya, amalan yang muakkadah sangat ditekankan. Ini yang dimaksud yang pertama, memulai mengucapkan salam sunnah muakkadah. Wa idza kana al-hamil tarkihi al-hajr kana harama fi ma zada ala salasati ayyam. Nah, sekarang apabila orang tersebut dalam keadaan litarkil hajr kana harama, yakni meninggalkan hajr. Hajr artinya karena orang itu melakukan suatu perkara dalam Islam yang membahayakan bagi Islam dan kaum muslimin, maka ada hukum hajr. Ada hukum hajr. Maka kalau dia memang orang yang dalam keadaan tidak dihajar, ya, maka hajar itu kalau lebih dari 3 ini haram, ya. Hajar tidak menjawab salam, ya, lebih dari 3 hari hukumnya haram, ya. Artinya kalau sudah lewat 3 hari kita harus menjawab salamnya atau mengucapkan salam kepadanya. Amma fis salasati ayyam fa aqal fala ba'sa an tahjurah. Adapun kalau orang tersebut sedang dihajar, ya, karena dia orang yang membahayakan bagi kaum muslimin, kalau dibiarkan yang lain bisa tertular dengan kejelekan orang ini, hamba Allah ini, demi menjaga orang lain supaya selamat, maka hajar dia, dihajar. Jangan dijawab salamnya, jangan pula kamu memberikan salam. Supaya apa? Orang lain tidak tertular dengan kejelekan hamba Allah ini. Boleh? Boleh. Kalau dia ahlul bid'ah, sampai bertobat. Kalau dia pelaku maksiat, sampai betul-betul membaik keadaannya. Ya? Kalau perkara dunia hanya 3 hari. 3 hari. Maka kurang dari 3 hari masih boleh melakukan hajar dalam perkara urusan dunia. Misalnya si fulan dengan si fulan terjadi kejengkelan dalam perkara dunia. Sampai akhirnya si fulan dengan si fulan saling menghajar. Batas harinya hanya 3 hari. La yahilu li muslimin ayahjura akhah faqad thalath. Tidak halal seorang muslim menghajar, membaikot, tidak menjawab salamnya lebih dari 3 hari. Tidak halal lebih dari 3 hari. Adapun kurang dari 3 hari, fala ba's, tidak mengapa. Agar kamu menghajar demi kebaikan dia. Wa minal ma'lum annal insan lan yahjura akhah illa lisabab. Hal yang sudah maklum bahwa seorang tidak akan dihajar, dibaikot, tidak dijawab salamnya, tidak diberikan salam oleh saudaranya, itu karena sebab. Karena apa? Sebab, ya. Fa ajazahu ajazan Nabi alaihi salatu wasalam lil muslim ayyahjura akhah. Nabi kita alaihi salatu wasalam membolehkan menghajar, tidak menjawab salam atau mengucapkan salam kepada saudaranya berapa hari? Salasata ayyam, 3 hari. Fa'aqal atau kurang dari 3 hari. Kenapa? Li'anal insan bashar. Karena yang namanya insan, manusia, punya sifat bashar sebagai manusia. Dia tidak cocok dalam perkara dunia dengan temannya, marah dia, sehingga ketika marah ketemu tidak bersalah. Nah, ini sedang marah dia. Dia manusiawi, punya jiwa marah dalam perkara dunia. Tapi faqad yakunu fi nufusi la yatahammal mar'u ayusalim alai. Di dalam jiwa seorang ada sesuatu dari perkara kemarahan kadang, dan tidak sanggup seorang untuk mengucapkan salam. Saya kalau mengucapkan salam berat sekali, karena dia punya masalah yang membuat urusan saya pun berat. Nah, akhirnya apa? Tidak mengucapkan salam. Ketika disalam pun diucapkan salam, berat bagi dia menjawab. Ada bashar, manusia. Naam ayusalim ay au ayurdas salam, mengucapkan salam atau menjawab salamnya berat. Karena beratnya masalah dari orang ini. Kadang seperti itu. Dalam perkara dunia kadang, karena si A jualan di pertelon laris, ya, masyaallah. Padahal sebelumnya si B yang jualan. Akhirnya si B ketika ketemu dengan si A, plengos. Dikasih salam, enggak mau. Mengucapkan salam, enggak mau juga. Kenapa ini? Ada sesuatu di hati dia. ada sesuatu di dalam hati dua orang ini, hamba Allah ini, sama-sama muslim, ya, itu manusia. Namun jangan diterus-teruskan. Kenapa diterus-teruskan? Tak boleh, haram lebih dari 3 hari. Maka dalam hadis, wa khairuhuma man yabda'u bisalam, yang paling baik di antara dua orang yang muncul perkara dari perkara dunia ini sehingga tidak mau saling menjawab dan mengucapkan salam, itu yang paling baik kalau sudah 3 hari, yang paling bagus yang mendahului mengucapkan salam, ya, yang salam dulu itu yang lebih baik. Ketika sudah 3 hari, kemarin bertengkarnya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, begitu hari Kamis ketemu, assalamualaikum, walaupun masih apa ya, sudah bagus, assalamualaikum. Si A pun menjawab, waalaikumsalam, walaupun kalau itu masih ingat dia merebut lapak saya, dia merebut pasaran saya, ya. Itu kadang muncul seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Persaingan dunia menjadikan saling baikot membaikot, ya. Ikhwati fillah, Faruhiso lahu salasata ayyam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan rukhsah, keringanan yang terjadi pada jiwa seorang muslim hanya 3 hari saja atau kurang 3 hari. Ini bab hajar. Ini dalam babul hajar. Maka jangan sampai lebih dari 3 hari. Siapa yang mati dalam keadaan di antara keduanya terjadi sahna, ya, maka dalam hadis amalan itu diangkat setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Senin, Kamis diangkat ke langit di hadapan Allah. Maka semua dosa diampuni kecuali kesyirikan. Semua dosa diampuni kecuali kesyirikan. Illa rajulan bainahuma syahna, kecuali 2 orang yang saling terjadi kejengkelan, baikot membaikot. Maka kalau katakan adapun 2 orang ini, tunggu hatta yastoliha, tunggu sampai berdamai. Ini bahayanya saling menghajar, barakallahu fikum, lebih dari 3 hari. Kembali kepada hadis, fa ibtida'us salam yakun. Nah, kapan dilakukan orang memulai mengucapkan salam? Ibtida'us salam, memulai mengucapkan salam, yakun, dilakukan, minasohir alal kabir, dimulai dari anak yang kecil kepada yang besar, ya, as-sahir 'alal kabir, yang kecil memulai mengucapkan salam kepada yang besar, ini adabnya. Yang kedua, wa minal mashi 'alal qa'id, orang yang berjalan memulai, mendahului mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berjalan, yang sedang jalan. Orang yang berjalan memulai mendahului salam kepada orang yang duduk. Yang ketiga, wa minarakib 'alal mashi, orang yang mengendarai kendaraan memulai mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang mengendarai kendaraan memulai mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Kullun bihasbih, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya, ini adab yang harus diperhatikan. Yang kecil mendahului mengucapkan salam kepada yang besar. Seorang murid ketemu ustadznya, mendahului mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, ini seharusnya seperti itu. Namun bukan berarti seorang yang lebih besar tidak boleh mendahului salam. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika lewat kepada Anas ibni Malik berserta anak kecil, ya, anak kecil sedang bermain, kata Anas, adalah Nabi yusallimu alaina. Beliau lewat mengucapkan salam kepada kami yang sedang bermain, ya, anak kecil, sebagai bab tawadu, sebagai bab melatih kepada anak, ya, bab tawadu dan melatih anak kecil mengucapkan salam, ya. Baik. Terusnya, wasighatus salam al-masyru'iyyah, adapun sighat. Sighat itu bentuk kalimat. Assalam al-masyru'ah, kalimat salam yang disyariatkan ayaqul adalah assalamu alayka atau assalamu alaikum. Kilahuma jaiz. Keduanya boleh. Keduanya boleh. Assalamu alaika dhamir ka anta atau assalamu alaikum antum. Keduanya boleh. Kalau mau lengkap sampai selesai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warad ayakula alaika salam atau wa alaikumussalam. Baik. Sehingga ketika ada seorang mengucapkan, sahabat lewat di hadapan Nabi, assalamu alaikum Ashrah. Nabi mengatakan Ashrah. Assalamu, yang ada orang lagi lewat, assalamu alaikum warahmatullah Isrun. Ada lagi sahabat lewat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salasun. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud Rasul? Engkau mengucapkan Asrah, Isrun, Salasun. Ya, ketika orang ini mengucapkan assalamualaikum, 10 nilai pahala bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Isrun, 20 kebaikan bagi orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salasun, 30 kebaikan untuk orang itu. Ya. Jadi semakin banyak semakin besar nilai pahalanya. Dan itu pun doa. Doa. Assalamualaikum, selamatan untuk kamu sekalian. Keselamatan, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan penyakit, keselamatan sifat jelek, didoakan keselamatan, ya. Dan itu kebaikan. Kita pun menjawab waalaikumsalam. Semoga keselamatan dunia akhirat, penyakit, kejelekan untuk kamu juga. Saling mendoakan. Ya. Barakallahu fikum. Bihadza yattadhihu lana, dari sini maka jelas bagi kita anna nabiyya alaihi salatu wasalam bayyana anna minal huquq allati lil muslim ala akhi assalam raddan wa ibtidaan. Hak muslim, sesama muslim yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, seorang muslim atas saudaranya, raddan menjawab salam, wa ibtidaan atau memulai, mendahului mengucapkan salam. Wa hikamus salam, wa hukmus salam, adapun hukum assalam, anna ibtida'ahu sunnah wa raddahu fardun, bahwa ibtida'ahu memulainya sunnah, hal yang sunnah, dicontohkan, diperintahkan, disyariatkan oleh Islam. Wa raddahu, dan menjawabnya fardun, suatu kewajiban, yakni fardu ain ala man qusida bihi. Menjawab itu fardu ain bagi orang yang dituju dengan salam itu, yang dituju langsung. Misalnya dia menuju diri kita sambil megang tangan kita, assalamualaikum. Menjawabnya fardu ain bagi kita yang tertuju. Adapun bagi yang mendengar di kanan kiri, tidak fardu ain. Boleh dia menjawab waalaikumsalam. Ya. Wa fardu kifayah idza qusida bihi jamaah. Fardu kifayah apa apabila yang dituju adalah jamaah, orang yang banyak. Misalnya saya menyampaikan assalamualaikum kepada antum. Jamaah banyak ini. Maka fardu kifayah untuk kalian menjawab. Sebagian ada yang menjawab waalaikumsalam. Ya. Sebagian ada yang sedang menulis. Maka ketika sudah ada yang menjawab, maka gugur kewajiban jamaah tersebut. Tapi kalau diam semuanya, ini berdosa. Kenapa? Fardu. Ya. Berdosa, tidak menjawab saudaranya. Tayib. Oleh karena itu, ikhwati fillah, fa innahu yudzi raddu ahadihim. Fardu kifayah itu mencukupkan menjawab salam salah satu dari jamaah yang ada. Barakallahu fikum. Ini hukum mengucapkan dan menjawab salam. Terusnya. Wassalamu hasanatun minal hasanat. Yang namanya assalam, assalam itu satu kebaikan dari kehasanat, kebaikan-kebaikan. Idza qoma bihil insan, apabila orang mau melaksanakan perkara ini, falahu asra amsalih, 10 kali lipatnya. Ya, li annal hasanah bi asri amsaliha. Yakni idza salamta ala ahika wa qulta salamu alayka falaka asra hasanat ajra. Kalau kamu mengucapkan kepada saudaramu assalamu alayka, bagimu 10 hasanah, 10 pahala baqiyan, tetap tajidhu, kamu dapatkan. Ahwaj ma takunu ilaih, yang kamu lebih membutuhkan daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu. Ya. Ini kalau kita mengucapkan assalamu alaikum, ini hasanah. Dan kita tahu assalam termasuk nama dari nama-nama Allah. Assalam termasuk nama dari nama-nama Allah. Ya. Dan kalimat assalam mengandung makna keselamatan. Semoga dengan kita mengucapkan, menyebarkan assalam, kalimat yang menyelamatkan, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang jauh lebih banyak. Fanahnu na'lamu annahu law qila li shakhsin. Kita tahu ya, kalau seandainya dikatakan kepada seseorang, kullama laqita ahada, setiap kali kamu bertemu dengan seseorang, fasalamta alaih, kamu ucapkan assalamu alaik, falaka bikulli taslimatin dirhamul wahid. Kalau seandainya setiap kali kamu mengucapkan assalamu alaikum, lalu bagi kamu mendapatkan satu kali salam satu dirham. Ya, gimana kira-kira? Setiap kamu ketemu orang assalamu alaikum, langsung dia ngasih satu dirham. Bagaimana kira-kira? La wajatal insan yatlubun nas. Pasti kau dapatkan manusia akan mencari-cari temannya. Liusallim alaih. Untuk mengucapkan apa? Salam. Ibtigha'a hadha dirham. Al-wahid. Untuk mencari satu dirham ini. Ya. Ma'ana dirham al-wahida yafni wa yazul. Padahal satu dirham yang dikasihkan oleh teman kita, satu dirham itu sesuatu yang akan yafna, binasa, akan hilang. Ya apa tidak? Iya. Wal ajru was-sawab yabqa. Adapun pahala, pahala yang Allah berikan kepada kita, yabqa, tetap langgeng. Tajidhu, kau dapatkan ahwaj, lebih membutuhkan pahala, mata kunu ilaih, daripada kamu tukan dirham. Begitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang bakhil, mencari kebaikan, kesempatan. Sampai Ibnu Abbas atau Ibnu Umar masuk ke pasar, tidak bawa uang, tidak bawa uang, tapi dia ingin mengamalkan hadis afsus salam, sebarkan salam. Satu kebaikan, ketemu orang di pasar, assalamualaikum. Maka saudara pun menjawab, waalaikumsalam. Ketemu lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akad. Apalagi antum di tempat yang mulia ini, markas ilmu, ya, markas tempat berkumpulnya banyak orang mencari ilmu. Jangan sampai sepi dari saling mengucapkan salam, walaupun ketika ketemu sudah terpisah dengan batu atau tembok. Misalnya antum ketemu di selatan masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman kamu pergi ngalor sana, ambil air wudu. Dia ke selatan, ketemu antum di depan pintu lagi sini, assalamualaikum. Walaupun sudah berpisah dan terpisahkan dengan batu atau tembok, ucapkan salam lagi, masya Allah. Karena besarnya nilai hasanat ketika seorang mendapatkan salam dari assalamualaikum, waalaikumsalam. Taib. Amalan Allah wa iyyakum bi'afih wa fadli. Semoga Allah memberikan kepada kita dengan maafnya, ampunannya, dan memberikan keutamaannya. Wa ihsanihi, dan memberikan kebaikan-kebaikannya. Innahu Jawadun Karim. Ini diantara hak muslim, sesama muslim yang pertama. Faladiyan bahi, namun seyogyanya pula laka bagi anda, kullama lakika ahadun min ikhwanik, setiap kali berjumpa dengan kamu seorang dari saudaramu muslimin, antusallim alaih, ucapkan salam. Amma ghairal muslim, adapun non muslim, orang Yahudi, orang Nasara, non muslim, fala tusallim alaih, jangan mendahului mengucapkan salam, haram. Sebagaimana sabda Nabi, la tabda'u al yahuda wan nasara bis salam. La tabda'u, jangan kalian mendahului, jangan kalian mendahului kepada Yahudi dan Nasara bis salam, mengucapkan salam. Ya. Jangan mendahului. Fa idza wajadtumuhum, apabila kamu berjumpa dengan mereka, mendapati mereka, fi tariq, di suatu jalan. Fattaruhum. Fattaruhum, pepet dia, apa dipepet dipepet ke tempat yang paling sempit bagi dia. Fattaruhum ila adyaqihi, dipepet ke tempat yang sempit bagi dia. Maksudnya kita harus lebih merasa mulia karena dia orang musyrik, orang kafir, maka jangan mendahului salam. Apalagi barakallahu fikum, barakallahu fikum, kita mengagumi dengan keadaan orang kafir ini. Makanya kata beliau, fattarum, kamu pepet dia, mereka ke tempat yang paling sempit. Ya. Karena kita lebih mulia. Orang kafir itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wal Yahudi wa Nasrani wal musyrik wal mulhid wal murtad kalladzi la yusalli wal mubtadi'ah wal mubtadi' bid'atan yukaffir biha kullu haula la yahilu ibtida'us salam. Perhatikan di sini. Wal Yahudi, orang Yahudi. Wa Nasrani, orang Nasrani. Wal musyrik, orang musyrik. Wal mulhid, orang ateis, komunis, yang tidak punya agama, yang menyimpang. Wal murtad, orang yang murtad. Kalladzi la yusalli, seperti orang yang tidak sholat. seperti orang yang tidak pernah sholat. Wal mubtadi, pelaku bid'ah. Lihat ya. Wal mubtadi, pelaku bid'ah. Bid'atan yukafir biha, yang menjadikan kafir bagi pelakunya. Bid'ah yang menjadikan kafir bagi pelakunya. Kullu ha'ula, mereka semuanya, la yahillu ibtida'us salah. Tidak halal memulai mengucapkan salam. Ya. Walau kanu aqrabun nas ilaik, walaupun mereka-mereka orang yang paling dekat dengan Anda, ya. Walaupun mereka orang yang dekat dengan Anda, jangan mulai mengucapkan salam. Lakin idza sallamu, namun kalau Yahudi dan Nasara dan mereka-mereka tadi mengucapkan salam, na'am, faradda alaihim bimisli ma salimu bih, jawab serupa dengan ucapan mereka. Idza qalu ahlan wa marhaban, kalau dia ketemu kita ahlan wa marhaban, kita pun menjawabnya ahlan wa marhaban. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, kul waalaikumussalam. Itu. Wa idza syakakta, kalau kamu ragu, hal huwa yaqulu assalam atau assam, ya. Maka kita perhatikan. Jangan-jangan sam. Apa itu sam? Mati. Assalamualaikum. Kematian untuk kamu. Fakul waalaikum, itu kamu juga kematian. Ya. Jadi karena orang kafir itu mesti orang yang mendoakan jelek. Jangan-jangan mengucapkan saum, samu, samu. Kita dengarnya assalamu, padahal samu. Sam itu kematian, kebinasaan. Maka jawabannya waalaikum. Bal idza tayaqanta annahu qala assalamu alaik, assalamu alaikum billam, fakul wa'alaikum. Kalau kamu yakin dia mengucapkan assalamu alaikum billam, assalamu alaikum, jawab wa'alaikum. Cukup dengan wa'alaikum. Semoga untuk kamu. Ini kalau mereka non muslim, maka tidak boleh kita mendahului mengucapkan salam. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Dari hadis ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.